Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Tanpa terasa kita sudah sampai di hari ke-20 dari bulan Ramadan yang berarti hampir 2/3 dari bulan ini sudah kita melewatinya. Al-Allamah Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau dalam mawa'idhnya menyampaikan, idza kana julla hadha syahr qad dhahaba fama baqiya huwa dhahabu. Apabila mayoritas dari bulan ini sudah pergi, sudah terlewati, maka sungguh yang tersisa adalah emas. Artinya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kesempatan yang tersisa di bulan yang mulia ini, hendaknya betul-betul kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah kesempatan emas. Terlebih jika kita melihat bagaimana uswah hasanah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beberapa hadis yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari, demikian pula sahih Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Muttafaqun alaih. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk di 10 hari, maksudnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ini isyarat yang menunjukkan beliau lebih bersungguh-sungguh dibandingkan hari-hari sebelumnya, termasuk isyarat bahwa beliau menjauhi para istri dari menggauli mereka. Kemudian beliau menghidupkan malamnya. Terkait dengan makna menghidupkan malam di sini, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat An-Nasa'i menyatakan, la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin wala qama lailatan hatta as-subah wala sama shahran kamilan qat ghairu ramadan. Kata beliau radhiyallahu anha, aku tidak pernah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca Al-Qur'an dan menamatkannya dalam satu malam. Jadi menunjukkan ya, bahwa seorang muslim jika menamatkan Al-Qur'an dalam satu malam ya, melampaui dari apa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ini bukan sebuah kebaikan. Kemudian kata beliau juga, wala qama lailatan hatta as-subah, dan beliau tidak pernah berdiri untuk salat malam sampai subuh. Wala sama syahran kamilan qattu. Tidak pula beliau berpuasa selama satu bulan penuh sama sekali, ghairu Ramadan, selain dari bulan Ramadan. Pada lafaz wala qama lailatan hatta subah, menunjukkan dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah semalam suntuk untuk memanfaatkan ibadah qiyamul lail sampai subuh selain di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa lafaz ahya lailahu, ya, bahwa Nabi SAW tidak tidur atau mayoritas dari malam-malam terakhir tersebut tidak tidur. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada kaum Khawarij yang mereka berusaha untuk menghidupkan malam tidak tidur, ya, sama sekali tidak memberikan hak kepada matanya, ini menyelisihi sunnah. Karena yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menghidupkan malam, ya, sampai subuh di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Kemudian pada riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah di 10 malam terakhir, yang ini tidaklah beliau lakukan seperti itu di waktu-waktu yang lainnya. Dan termasuk yang perlu untuk kita ketahui juga bahwa suatu perkara amalan yang manfaatnya, ya, dirasakan bukan hanya oleh pelakunya tetapi dirasakan pula oleh yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih menyukai yang demikian. Pada riwayat dalam As-Sunan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan la an amshiya ma akhi fi hajatihi ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Bahwa aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk membantu kebutuhannya, lebih aku cintai dibandingkan aku iktikaf di masjid ini, yang diisyaratkan oleh Nabi Masjid Nabawi. Lebih aku cintai dibandingkan aku iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Oleh karena itu, jika pada Ramadan ini mungkin, ya, karena kita masih mengalami kondisi pandemi, kita tidak bisa menjalankan i'tikaf yang biasa i'tikaf, tentunya kesempatan untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Terlebih sekali lagi hal-hal yang manfaatnya itu lebih dirasakan oleh orang banyak. Maka hal yang demikian di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini lebih utama. Termasuk di dalamnya yang mungkin sebagian kita pada 10 malam terakhir ini dapat kesempatan ronda, jika kita niatkan ini untuk kemaslahatan, ya, saudara-saudara kita, menjaga keamanan mereka, tentunya keutamaan yang besar bagi yang menjalaninya. Wallahu a'lam. Jadi kita melanjutkan sedikit dari pembahasan yang sudah kita lewati. Kita sudah mengenal 4 jenis hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama hidayatul ammah, hidayah yang sifatnya umum, yang Allah bimbing seluruh makhluknya untuk mencapai kemaslahatannya. Ya, baik dari kalangan Bani Adam ataupun selain mereka. Ya, sampai pun hewan-hewan Allah bimbing untuk mendapatkan apa yang menjadi kemaslahatan mereka. Kemudian yang kedua, hidayah al-bayan, ya, wal-irsyad, hidayah untuk, ya, diketahui mana jalan kebaikan, jalan kejelekan. Yang ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seluruh mukallafun, ya, untuk mereka bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jelek, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham, di mana yang demikian Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hamba yang Allah cintai, untuk mereka mengikuti kebenaran yang telah mereka ilmui dan meninggalkan perkara-perkara yang mafsadah yang telah mereka ketahui. Kemudian jenis hidayah yang keempat, yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa li hadza yaqulu ahlul jannah hina tatimmu alaihim ni'matul hidayah. Telah beliau menyebutkan bahwa hidayah ke dalam jannah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di akhirat kepada kaum mukminin sebagaimana di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa menempuh sebab-sebabnya. Ini sebab-sebab yang bisa menyampaikan ke dalam jannah dari amal-amal salih. Atas dasar ini, ahlul jannah tatkala telah sempurna kenikmatan atas diri mereka, nikmat hidayah dengan masuknya ke dalam jannah, mereka berkata, alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji semata untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kita kepada jalan ini, yakni untuk masuk ke dalam jannahnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita tidaklah mungkin akan menjadi orang-orang yang di atas petunjuk seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, dalam surat Al-A'raf ayat 178, yang maknanya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk maka sungguh-sungguh dialah orang-orang yang benar-benar di atas hidayah, di atas petunjuk Allah. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar rugi. Ini terkait dengan hidayah taufik yang hanya semata Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Selanjutnya kata beliau, wal hidayatul mutlaqah at-tamah hiya al hidayatul lati yas'aluha al mu'minuna rabbahum fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Dan bahasanya hidayah yang mutlak, yang sempurna, yang mutlak artinya yang tidak terbatas hanya pada sisi duniawiyah. Hidayah yang mutlak yang meliputi hidayah dunia wal akhirah, hidayah yang sempurna inilah hidayah yang kaum mukminin mereka berdoa meminta kepada Rabb mereka sebagaimana dalam ucapannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di mana maknanya kata Al-Imam As-Sa'di, dari ayat tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, di mana as-siratal mustaqim ditafsirkan oleh para ulama yakni Islam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya. Ya. Juga ditafsirkan Al-Qur'an, di mana semua ini adalah tafsiran-tafsiran yang benar karena Islam itulah yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan Islam tidak lain kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini makna dari ihdinas siratal mustaqim ai ihdina ilaihi wahdina fihi, yaitu tunjukilah kami ke ke jalan yang lurus tersebut dan tunjukilah kepada kami untuk berjalan di atasnya. Ini meliputi hidayah, al-bayan, wal-irsyad, untuk kita mengetahui mana sungguhnya ya ajaran Rasulullah SAW yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa menjalaninya. Ini makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ini meliputi hidayah al-irsyad wal-bayan, demikian pula hidayah taufik. Demikian pula wa fi qauli da'i, juga hidayah ini yang diminta pada doa seorang yang berdoa, yang pada doa kunut yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah hidayah-Mu kepada kami untuk termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala pada tafsir beliau, ya, tafsir surat Al-Fatihah, beliau menyatakan, yani limadha al-mu'minun yas'aluna rabbahum al-hidayah wahum qad hudu ila al-hidayah atau ila al-islam wahudu ala al-islam. Kenapa kaum mukminin mereka terus berdoa kepada Rabb mereka padahal mereka dalam keadaan sudah mendapatkan hidayah kepada Islam, ya, karena mereka sudah menjadi orang-orang yang beriman, demikian juga mendapatkan hidayah di atas Islam, ya, untuk beramal dengan amalan-amalan Islam. Lalu kenapa mereka terus meminta hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, al-jawab as-sahih, bahwa jawaban yang benar terkait dengan ini, annal hidayah tattamah, bahwa hidayah yang sempurna, la yahsulu biduni umurin thalath, tidaklah akan terwujud tanpa adanya tiga perkara. Hidayah yang sempurna pada diri seorang yang telah beriman tidak akan terwujud tanpa adanya tiga perkara ini. Kata beliau, an yakuna aliman, agar seorang mendapatkan hidayah yang sempurna, seorang harus aliman bitafasili kulli ma yahtaju ilaihi ilman wa amalan wa i'tiqadan, agar seorang benar-benar memiliki ilmu terkait dengan rincian dari seluruh perkara yang dia butuhkan ilmunya, dia butuhkan untuk mengamalkannya, dia butuhkan untuk meyakininya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan yang sifatnya mujmal, global, ini perkara yang di sana masih menyisakan untuk seorang mukmin terkena perkara syubhat, kerancuan yang ini akan menyeret kepada kesesatan. Maka di sini butuh untuk setiap kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah untuk mengetahui perkara agama ini secara terperinci yang kita butuhkan, ya, untuk kita ilmui, kita amalkan, dan kita yakini. Baik. Ini terkait dengan hidayah al-irsyad wal bayan. Kemudian perkara yang kedua, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, an yakuna muridan li jami'i ma yuhibbuhu Allah fihi li an yaf'ala aziman alayhi bi an yaf'alahu aziman alaihi muridan li tarki jami'i ma naha anhu aziman ala tarkihi ba'da hudurihi bi balih mufassalan. Yang kedua, agar seorang mukmin ya betul-betul memiliki niat, keinginan ya terhadap seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, memiliki niat, keinginan, tekad terhadap seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk dia melaksanakannya, aziman alaihi, dalam keadaan betul-betul memiliki tekad kuat ya untuk menjalankannya. Ini terkait dengan permohonan hidayah taufik. Kemudian muridan li tarki jami'i ma naha an, dia betul-betul memiliki keinginan untuk meninggalkan seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, aziman ala tarkihi, dalam keadaan dia betul-betul bertekad kuat untuk meninggalkannya, ba'da hudurihi bi balihi mufassalan, setelah kemunculan perkara yang dilarang tersebut dalam benaknya dan dia mengetahui perkara yang demikian secara mufassal. Ini bagaimana seorang memerangi ya hawa nafsunya untuk tunduk betul-betul kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, sehingga dia meninggalkan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan untuk meninggalkan itu dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang meninggalkan perkara yang dilarang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, an yakuna qa'iman bidzalika fi'lan wa tarkan, agar seorang mukmin ya senantiasa menegakkan perkara tersebut yang telah dia ilmui ya dari perkara yang diperintahkan untuk dia laksanakan, yang telah dia ilmui dari perkara yang dilarang untuk dia tinggalkan. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa idza hasalat hadhihi tsalatsah, jika tiga perkara ini sudah terwujud pada diri seorang mukmin, fa huwa muhtajun ila su'alit tsabit 'alaiha fil mustaqbal. Jika tiga perkara ini sudah terwujud pada diri seorang mukmin, maka dia butuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-tsabit, yakni kekokohan di atas tiga perkara tersebut fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita pada doa seorang mukmin dalam salatnya atau di luar salatnya, ihdinas siratal mustaqim, terkandung di dalamnya ya permohonan hidayah, al-irsyad wal bayan, untuk seorang mukmin senantiasa mendapatkan ilmu dari Allah terkait dengan perkara yang disyariatkan dan perkara yang bertentangan dengan syariatnya, ya untuk dia menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang sudah kita ilmui dari syariat ini masih terlalu sedikit dibandingkan yang belum kita ketahui. Kemudian berikutnya hidayatul taufik, untuk bagaimana kita memiliki tekad yang kuat untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian perkara yang ketiga, yakni untuk ya kita mohon agar diberikan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kita ketahui terkhusus di masa-masa fitnah ini, ya berapa banyak di antara orang-orang yang secara ilmu, secara amalan ya jauh di atas kita, namun hidayah semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semua menuntut untuk kita lebih takut dan untuk kita memohon dan lebih banyak lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat ala dinillah, termasuk di antaranya doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun bersama dengan itu beliau banyak memohon, Allahumma ya muqallibal qulub